Faraun law adkhala al-mutawaddi'u yadahu biqasdil ghusli anil hadas aw la biqasdin ba'da niyatil junub aw tathlisi wajhil muhdis aw ba'dal ghuslatil ula in qasdal iktisara 'alaiha bila niyati iktiraf wala qasdi ahdil ma li ghuridin akhar sara mustamalan bin nisbati li ghuri yadih falahu ayyaksila bima fiha baqiya sa'idiha. Ini farq yang pertama ya. Jadi di dalam Fathul Mu'in ini selain ada tambih juga ada farq, lanjutan hukum dari keterangan sebelumnya. Ini masih membahas tentang air mustakmal ya, membahas tentang air mustakmal, dan ada satu masalah untuk orang yang wudhu dan juga orang yang mandi. Jadi di keterangan sebelumnya kita sudah membahas bahwa termasuk syarat dari air mustakmal adalah air itu sudah berpisah dari anggota yang menjadi objek ya, anggota yang dibasuh. Ini ada satu masalah, seorang yang wudu, dia berwudu di air yang sedikit ya. Dia berwudu di air yang sedikit dan cara berwudunya dengan mengambil air, bukan mengucurkan air tetapi mengambil air. Jadi orang yang wudu dia memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit. Dan tentunya niat untuk memasukkan air itu dia niat untuk membasuh dari hadas atau tanpa niat ya. Jadi ini catatannya sangat banyak sekali. Saya ulangi. Ada seorang mutawaddi memasukkan tangannya ke air yang kurang dari 2 kula. Memasukkan tangan itu niatnya bisa bermacam-macam. Niatnya bisa bermacam-macam. Niatnya bisa membasuh tangannya dari hadas atau tanpa niat. Tanpa niat tetapi sudah niat junub. Sudah niat junub ini berarti sudah tidak mutawaddi lagi ya. Atau setelah dia membasuh wajah, setelah dia membasuh wajah 3 kali. Atau setelah membasuh wajah hanya 1 kali tapi dia tidak niat melakukan kesunahan membasuh 3 kali. Dan dia memasukkan tangannya ke dalam air itu tidak ada niatan untuk mengambil air, tidak ada niatan untuk mengambil air, dan tidak ada juga niatan untuk mengambil air tidak digunakan untuk berwudu. Jadi ini nanti setelah tangannya terpisah dari air yang kurang dari 2 kulah, maka air itu menjadi mustakmal ya, menjadi mustakmal. Jadi catatannya panjang sekali nih ya. Saya ulangi lagi. Intinya adalah seorang yang wudu menggunakan air yang kurang dari 2 kula, di saat dia memasukkan tangannya ke dalam air, dia diharuskan untuk niat mengambil air. Intinya adalah begitu ya. Artinya bila orang itu tidak niat untuk mengambil air, air yang di depannya itu berubah menjadi mustakmal setelah tangannya berpisah dari air. Jadi orang yang wudu, misalkan saya wudu dengan air kurang dari 2 kula. Pertama kali tentunya membasuh wajah ya. Saya membasuh wajah. Kemudian setelah membasuh wajah, tangan saya celupkan ke dalam air karena ingin mengambilnya ya. Jadi tangan yang saya celupkan di dalam air setelah membasuh wajah itu kan secara tidak langsung pastinya tangan saya juga ikut terbasuh ya. Jadi anggota tangan yang waktu membasuhnya setelah membasuh wajah ini, di saat kita menyelupkan tangan ke dalam air, berarti kan air itu sudah digunakan untuk membasuh tangan kita. Sudah digunakan untuk menghilangkan hadas tangan kita dengan kita memasukkannya ke dalam air. Dan air itu sedikit. Artinya bila tangan kita sudah berpisah dari air, berarti air itu sudah menghilangkan hadas dari tangan kita. Artinya air itu menjadi mustakmal. Atau junub juga sama ya, junub juga sama. Orang yang sudah memiliki hadas besar, seseorang memiliki hadas besar, kemudian dia sudah niat junub ya. Niat junub artinya basuhan pertama dia sudah niat junub, kemudian basuhan berikutnya dia mengambil air yang kurang dari 2 kula. Di saat dia mengambil air kan otomatis tangannya itu hadasnya hilang karena sudah menempel dengan air. Otomatis tangannya hadas di tangan hilang. Berarti air yang dicelupi tangan itu sudah menghilangkan hadas. Bila demikian, maka hukumnya mustakmal. Jadi agar tidak menjadi mustakmal, air yang digunakan untuk bersuci agar tidak menjadi mustakmal, maka harus ada niat mengambil air di saat memasukkan tangan ke dalam air yang kurang dari 2 kula. Namun ada catatan lain, bila air yang sudah digunakan tadi menjadi 2 kula, saya ulangi, bila air yang digunakan untuk wudu, bila air yang digunakan untuk wudu atau mandi itu sudah menjadi mustakmal, ya, sudah menjadi mustakmal. Mustakmal itu hanya berlaku kepada selain tangan, kepada selain tangan. Jadi misalkan tadi di depan saya ada air 1 ember, 1 ember yang kurang dari 2 kulah pastinya. Saya wudu. Pertama tentunya membasuh wajah. Setelah saya membasuh wajah, tangan saya masukkan ke dalam ember untuk mengambil air. Kalau ada niat mengambil air, berarti setelah tangan saya terpisah dari ember itu, air yang di ember tidak mustakmal. Tapi kalau saya di saat memasukkan tangan ke dalam air tidak ada niat mengambil air, maka setelah tangan saya berpisah dari ember, dari air yang di ember itu, airnya berubah menjadi mustakmal. Dan mustakmal ini, mustakmal, air mustakmal yang ada di ember ini hanya berlaku ke selain tangan, ya, hanya berlaku ke selain tangan. Jadi mustakmal bila digunakan untuk membasuh selain tangan, artinya boleh meneruskan basuhan tangan, ya, boleh meneruskan basuhan tangan. Jadi misalkan tangan saya yang saya celupkan hanya basah hingga ke pergelangan, maka saya boleh meneruskan membasuh tangan saya ke atas hingga ke siku menggunakan air yang sudah menjadi mustakmal tadi. Ini sebenarnya sangat singkat tapi catatannya terlalu banyak, ya. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsira. Ini masih membahas tentang syarat dari air yang bisa digunakan untuk bersuci. Syaratnya, air yang digunakan untuk bersuci tidak boleh air yang berubah sifatnya. Sifatnya tidak boleh berubah, dan perubahan yang tidak diperbolehkan adalah perubahan yang banyak. Bihaitsu yamna'u itlaq qasmil ma'i 'alaih bi an taghayyara ahadu sifatih min ta'min aw launin aw rih walau taqdiriyan aw kana taghayyuru bima 'ala udwil mutawaddi'i fil ashah. Jadi perubahan air, perubahan sifat air yang banyak itu bisa membahayakan dalam arti bisa menjadikan air tidak bisa digunakan bersuci. Ukuran perubahan banyak adalah perubahan yang bisa merubah nama air. Jadi selama air bisa memiliki nama yang baru, maka itu sudah dinamakan perubahan yang banyak. Jadi perubahan ini artinya yang berubah sifat air, ya, sifat air yang jumlahnya hanya 3, yaitu rasa, warna, dan bau. Jadi sifat-sifat lain, misalkan sifat panas, dingin, dan yang lain, itu tidak mempengaruhi sifat air. Perubahan ini sama seperti di Fathul Qorib, ya. Perubahan ini juga memasukkan perubahan takdiri. Ini takdiri agak panjang juga ini pembahasannya. Perubahan takdiri itu adalah mengira-ngirakan perubahan. Jadi mengapa harus dikira-kirakan? Karena yang merubah air adalah benda yang sifatnya sama dengan air. Jadi contohnya ada air yang tercampur dengan air mawar. Di Fathul Qorib dicontohkan demikian, ya. Bercampur dengan ma'il wardi al-mungkoti'ir ro'ihah. Ada air tohir mutohir yang tercampur dengan air mawar. Air mawar ini warnanya sudah hilang. Artinya semua sifatnya sama dengan air. Setelah air mawar tercampur ke dalam air tohir mutohir, apakah air ini berubah? Ini kan tidak bisa diketahui perubahan itu, karena memang sifatnya sama, sifatnya sama dengan air. Jadi untuk mengetahui perubahan itu, kita harus melakukan yang namanya takdir atau pengira-ngiraan. Jadi pentakdiran ini adalah dengan cara mengira-ngirakan, dan benda atau sesuatu yang digunakan untuk mengira-ngirakan perubahan ini adalah tiga benda, tiga hal atau tiga benda. Tentunya benda cair ya, karena memang yang mencampuri air. Kenapa harus tiga? Karena ini mewakili dari sifat air, yaitu rasa, warna, dan bau. Jadi contohnya misalkan saya punya air satu ember. Saya punya air satu ember, kemudian air itu tercampuri dengan air mawar satu gelas. Ya, satu ember tercampur dengan satu gelas. Apakah air satu ember itu metagoyir? Apakah salah satu dari sifatnya berubah atau tidak? Kita tidak bisa mengetahuinya dengan panca indera. Karena yang menyampurinya sifatnya sama semua dengan air. Jadi cara mengetahui itu dengan cara takdir tadi ya. Benda atau sesuatu yang digunakan untuk mentakdir adalah rumman atau delima, asir atau perasan anggur, dan ladhan. Ladhan atau menyan ya, menyan tapi menyan Arab. Jadi ladhan ini biasanya diartikan dengan getah pohon ladhan. Jadi rumman atau delima digunakan untuk rasa, dan asir atau perasan anggur digunakan untuk warna, dan ladhan digunakan untuk bau. Jadi pertama yang harus dikira-kirakan adalah rasanya terlebih dahulu. Jadi tadi contohnya satu ember air tercampur dengan satu gelas air mawar yang semua sifatnya sama dengan air. Maka kita membayangkan, jadi ini hanya membayangkan ya, tidak harus dipraktikkan. Kita membayangkan, andai kata satu gelas itu diganti dengan satu gelas air rumman, andai kata satu gelas itu diganti dengan satu gelas air delima, apakah rasanya berubah? Apakah rasanya berubah? Ini hanya pengandaian saja ya. Kalau rasanya berubah, berarti ini air mutaghayyir. Kalau tidak berubah, maka melanjutkan pengandaian yang kedua. Pengandaian yang kedua adalah warnanya. Pengandaian, jadi pengandaian yang pertama rasa, pengandaian yang kedua warna. Jadi setelah kita memastikan bahwa andai kata yang mencampuri itu air delima dan rasanya tidak berubah, maka kita pastikan percobaan yang pertama ini sudah selesai. Lalu kita membayangkan yang kedua. Yang kedua, andai kata satu gelas itu diganti dengan perasan anggur, apakah warnanya berubah? Kalau tidak berubah, berarti dilanjutkan ke yang terakhir. Yang terakhir adalah bau ya. Yang terakhir adalah bau. Dan bau itu diwakili dengan ladzan. Jadi kalau satu gelas diganti dengan ladzan, getah pohon ladzan atau menyan, biasanya diartikan dengan kemenyan, kemenyan Arab ya. Apakah berubah atau tidak? Bila ketiga-tiganya tidak berubah, maka kita bisa menghukumi air itu tidak mustakmal. Kita bisa menghukumi bahwa air itu tidak mustakmal. Tapi andai kata dari tiga pengandaian itu ada yang berubah, maka air itu mustakmal. Dan mustakmal ini istilahnya adalah mustakmal takdiri, karena memang tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Kita hanya bisa menghukumi mustakmal dengan cara mengandaikan. Mengandaikan itu namanya takdiri ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa pertama kali yang harus diandaikan adalah rasa, dan yang kedua adalah bau. Yang kedua bau ya, tadi kalau saya menjelaskan warna berarti salah. Yang pertama rasa, yaitu rumman. Yang kedua bau, yaitu ladzan. Dan yang terakhir adalah warna, yaitu asir atau perasan anggur. Wallahu a'lamu bishawab.